kan biasa main perempuan atau apa, enggak dia. Nak roh Nabi ngeluh, tapi ra mabuk yo ngeluh. Aku paling angel ya, mulane wong aja sok ngukumi Nabi ku seneng mbek Nuaiman. Nak mabuk ya ditakzir, Nabi sebagai imam nak mabuk ditakzir. Ya gelem dekne ditakzir. Lha iku pangeran. Nek nak dadi kiai ning pondok yang kono bocah nakal. Mbok boyong. Jare mergo ning pondok nak. Lho bocah nakal ku nak trai seneng apa Rasul, seneng nakal ning pondok. Kok nakal ning terminal gak gelem ayo piye? Mulane kiai khusyuk kok ngaji meneh, ilmune kurang, mau duwe khusyuk tok. Lho bocah sing jenis nakal ning pondok kok nakal ning terminal gak gelem, kon ngegeng ning prapatan. Tapi ning pondok ya tetep ngegeng, tapi kon ngegeng ning jopo? Lah iku malaikat ngukumi kan ya pusing. Darane wong apik nakal, darane wong nakal kok nakal tenan. Ora gelem. Lah wong ngono iku pirang-pirang ila ya bil. Diam. Yo wis ngono pangeran kersane ngono. Lah iku nunjukno nak mahabbah iku angel. Nggih mahabbah iku sapa sing ora gak ana sing ora. Mulane kula niku sinau katang demi jenengan piye jenengan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula niku gadah figura tak tulis. Ya bunayya inni uksirul ilma li uksira syahada anna rahmatahu ammat wa wasiat kullasain. Di kula niku gadah figura sing tak wasiatno jemen teng anak-anak kula. Cung aku sinau akeh ora kepengin darani alim. Mok kepengin roh betapa jembare rahmate Allah. Sehingga aku iso takzim ning semua umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula nate sinau teng kitab-kitab wali, kitab karangan Imam Sa'ron jenenge Al-Minanul Kubra. Imam Sa'ron iku wali kelas berat, iku berkali-kali dipermalukan mbek wali-wali sing dia pernah ketemu orang katokan cekak. Ya katokan cekak tenan, bal-balan ning pantai. Bal-balan ning pantai. Imam Sa'ron sing terkenal sing karang manakib, sing manakib kan karangane Al-Barzanji. Dadi sing nulis manakib Ishaq bin Qadri Imam sinten Barzanji dan beliau kitab sing dikarang Imam sinten Sa'ron. Makanya beliau bilang bahwa kitab manakib ini merujuk Man Lahul Falah Kal Abdul Wahab napa Asy-Sa'ron. Populer Sa'ron, maka banyak orang namanya Sa'ron itu kan Imam Sa'ron itu populer sekali. Lah itu pas Kak, tapi jauh tiru. Kalau boleh saya tak mungkin jauh tiru. Tapi kayak bener. Kartu ancekak, ya kartu ancekak. Ya mungkin kartu ancekak, tapi mepet dengkul. Ya. Masa apa kartu ancekak biar nih. Nah, dia ni ingkar. Suang sore-sore kartu ancekak bal-balan gini pan. Ternyata ketika beliau pulang, roa rojulan benal sama iwal arti. Wajalah sa'ara kursin benal sama arti. Ngerti? Wong lugah antara ni langit bek bumi lugah neng kursi. Dicelok ya Sa'roni, amatas takhimin ni. Kowe ora disen bek aku. Mau sing bal-balan ni wali Abdal kabeh. Kowe ku wali anyaran kok ora disopan jen. Terus dadine tak kok. Wong jenengan wali kok wis bal-balan dik katokan cekak. Ya keben. Wong aku lagi seneng bek umat Nabi. Seneng yo bal-balan. Malah lucu ta, Bro. Wong seneng iku yo bal-balan jen. Buka, iku buka aurat. Iya madzhab, ya aku nak pas sholat itu madzhabku Syafi'i. Jadi ya sarungan ya apik, tapi nak balikan madzhab Hambali. Jadi dijawab damai. Terus jadi dijawab damai. Terus dia ini bilang ana Sayyidul Mulamatiyah, aku iki wali kutub sing dadi ketuane aliran Mulamatiyah. Aliran Mulamatiyah itu ada sekelompok wali yang enggak pernah sholat qobliyah, juga enggak pernah sholat qobadiyah. Tapi mereka sangat rindu pada Tuhan. Mok kepengen nunjuk noning umat Nabi bahwa solat ini tidak wajib. Wis apa dagang solat fardhu tok, wis rasa kau beli abadiah. Wong sing kerja buruh satpam rasa kau beli abadiah. Wis uripe lara utang akeh gaji sithik kau beli abadiah ruwet. Tapi aja sampai solat telu kok jombang lho. Nah iku parah iku. Wong ngorban ora kau beli abadiah, ngorban kok nganti solat apa? Fardhu, iku sarap nek. Jadi sampai begitu ada umatnya Nabi yang jadi wali. Saking kepinginnya umatnya Nabi sing ra tau qobliyah abadiyah ra dicapelek. Dekne seorang wali yang sangat merindukan Tuhan, tapi ra tau qobliyah abadiyah. Tapi Anda jangan ngira dia ndak salat sunat. Kalau malam salat sunat ratusan kali. Tapi sendiri ndak ada orang tahu. Kaula nganti sak niki jarang qobliyah abadiyah, tapi jangan kira dengan sampean banyak sampean. Itu satu keangkuhan sampean namanya. Meskipun aku mungkin ra urus sampean aku salat qobliyah abadiyah, tapi aja nyongko nak salatku akeh sampean. Soalnya terpakai saman gajarannya agak aku lah.

Jadi ulama itu banyak. Anda boleh milih, kefiahnya boleh milih. Tapi sing jelas khusyuk itu nak ditenani tetap dadi dhuwit. Wong terkenal alim sing suwanake, terkenal wali sing suwanake, iku nak nganti mbok nikmati iku dadi donya. Salem dadi napa? Donya. Lah nek kula kan khusyuk mu. Kula nu misoi ruhin mbek ndongakno. Cara pangeran apik misoi, perkara nak misoi terus ruhin rapati seneng. Tapi tak misoi terus jek seneng aku wae, Gus. Wah, cah jablek tenan. Oh, cah kok eleke ngono. Wong zaman kula kos teng kota gedhe anggar sore mbaturi kula tak usir fir mulih sak e bojok mbok mboten arep-arep kula kesturi. Ya steng kriteng kok cah elek diusir-usir cek teko. Dadi ku sirine kenapa banyak ulama tertutup. Dadi ulama tertutup ya duwe alasan go kuwatir semua kesalehannya nanti terkonversi jadi uang. Banyak juga ulama yang seneng tamu, seneng umat piye iki titipane Kanjeng Nabi dihormati. Ya fakulun ala hakin, semuanya benar. Kamu tinggal milih yang mana. Cuma saran saya, ke milih yang diwai kan wis rano tamu. Jadi ke wis bener. Perkara ini solemu aman, rada tidur. We alhamdulillah. Tapi kadang jadi hasud, lagu musibah. Jadi wis rada tidur we. Jadi hasud, lagu sekere kok hasud bareng terus. Faham ya, jadi ini masalah mulai ngaji lu sing kata. Makanya ulama itu harus ngomong terus sebanyak-banyaknya karena kita tidak pernah tahu potensi sing dikersano Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa yu kalimu wah, ternyata donga udan butuh bareh. Riyen para sahabat kados Umar, Sayyidina Ali top-tope sahabat. Mbek Kanjeng Nabi dipeseni apa? Kon njaluk donga Uwais Al-Qarni, pemuda desa mau tukang ngangon wedhus. Alim-alime tiyang arek Imam Syafi'i. Ini aku anggar sumpet ngulai kancane jenis Saiban Ar-Ro'i. Saiban wali-wali muang penggawaan angon wedus. Imam Syafi'i udah dikodi, dihormati mbak raja, ahli fikih formal. Mulya urip Imam Syafi'i. Tapi nak sumpet ngulai Saiban Ar-Ro'i. Mereka anggar kabeh kiai kok duwe-duwe mulya, kok uang mikir wajar kayak tenanan mulang lah, apa-apa terjamin. Tapi nak kiai melarat kabeh, ya repot. Mantep man seneng sholat, lah iso buka toko nyerah harus dibuka. Artinya sama-sama bisa disalahkan. Engko nak kiai sugih ayem mulang jare mergo duwe dhuwit. Kiai melarat sregep mulang ya pancen ra ono buka toko nyerah duwe. Sama-sama bisa digugat. Makanya Allah bikin nabi macam-macam. Ono sing Nabi Sulaiman sugih blegedu. Ono nabi melarat gudiken nabi sinten sapa? Ayo. Nabi Ruhin. Wah apal ya, bangsa nabi melarat-melarat itu apal. Keliru nih dek nih, nabi aja pada akhirnya akan kaya. Lah dek nih raiso niru sing pada akhirnya itu. Saiban Ar-Ro'i ini alim-alim tiang. Ini Imam Syafi'i ketika tanya jauh sama Saiban Ar-Ro'i itu sampai muridnya itu tersinggung. Saya baca ini di Ihya di beberapa kitab dan di Takwiyah ketika saya ikut majelis muasalah Said Umar Hafid di Langitan. Itu beliau ketika cerita-cerita ini. Tapi cerita ini masyhur, final ulama emang masyhur. Itu Saiban Ar-Ro'i ditanya. Sampai muridnya Imam Syafi'i tersinggung, misluka tas'alu hadzal badi. Alime jenengan kok takok wong bedu? Bedui. Mergo mengene ngono wedhus, ya wong kumuh. Bareng muridnya ngerti dialek Imam Syafi'i, ditakoki Imam Syafi'i, cara kowe wedhus iki wajib zakat ta ora? Padahal wedhuse mung 7 kuwi. Ala madzhabika am ala madzhabi. Cara madzhabmu ta madzhabku? Ala madzhabika. Ya nek cara mazhabku ya wajib aku dhewe wedhus sithik tak zakate akeh tak zakate. Mergo donya mesti ana subhate. Apa ana subhat ngenteni nek akeh? Iwak mazhab fikih-fikih amatir. Lu ada zakat ngenteni wedhus 40 apa nek 5 gak subhat. Dagang ada zakate ngenteni nek iso apa nek sithik gak subhat. Donyane ruhin lho sithik lah akeh subhate. Bodho nek jenenge donya. Lho kita kan lucu kan? Zakat ngenteni sak nisab. Lho apa nek rasane nisab gak ana? Gak ada subhati. Faham sih kalau maksudnya. Akhirnya muridnya Imam Syafi'i mulai, wih, wah kok pinter ini, mulai meriak. Eh ditanya, alamat dhabi kau alamat dhabi ya. Ya nah alamat dhabi semua dunia cek akeh sithik wajib zakat. Nah alamat dhabi kau yang ngetahin saat nisab. Akhirnya takut apa, sampai beberapa hukum. Tiap ditakut ya, anggir ditakut alamat dhabi kau alamat dhabi. Alamat dhabi kau jadi, madhabam ya. Terus diterang. Terus akhirnya mulai, terus muridnya lagi ngerti. Masya Allah, cerita-cerita jebul Imam Syafi'i udah konco walim tukang ngangon apa? Wedus. Ya Ya karena kita tidak pernah tahu. Jangan-jangan kita ibadahnya sholat istiqomah jamaah mergono santri urip mapan. Jangan-jangan tidak rono santri gak sregep nopo jamaah. Kita tidak pernah tahu. Jangan-jangan cintanya kita pada kados kula mulang ngeten iki. Mulang seneng mergo ana sing ngaji. Jangan-jangan nek sing ngaji wong sitok ora semangat. Lah niku kula duwe murid-murid sitok iku duwe. Tapi tak ulang semangat ngeten. Ngeling-ngelingan nek kula mulang ora krana sing ngaji akeh. Ya pancen kepen mulang. Kula nu sampe nulis iki teng kene figura kula Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Sifat mulang sifate pangeran. Mulane kene ning diwe mulang gak. Ya karena itu tadi, kalau saya mulang karena yang mendengarkan banyak, berarti aku krono wong makhluk, makhluk itu barang batil. Sampai begitu lama itu melawan dirinya saya. Nak mulang jadi mulia, jadi duwe, engkau nang jadi duwe. Tapi misalnya aku melarat, engkau jadi trauma, jadi wong alim mari melarat. Bingung jadi wong alim, akhirnya separuh-separuh, ya kadang kita suka, kadang kita melarat, jadi ra jelas kan kayak pulau ini. Mau suka melarat ya raro. Tapi lu juga di bangkrutin gue tetap lu. Nah, gue parah melarat bos. Nih pun nih gue cara gue pun parah lah nih gue pun kena ditiru nih pun. Faham gitu. Terus nih penting kalau terangkan ben sampean ora gampang ngecap tiang nopo munafik. Munafik sing ning gone Quran iku sing dibondo di Kanjeng Nabi jelas bener. Sementara wong bodoh niki to orang jelas bener. Lha nggih jelas bener wis pundi? Misale sampean dadi kiai alim duwike akeh terus ana santri bodoh niku kowe. Ya jangan-jangan duit itu ora duit hak. Misalnya wow, misalnya kiai kok nyimpen duit nganti rong juta. Nah, madzhab Syaiban Ar-Ra'i, apa nak sidik terus gak ono subhati. Enak madzhab Syafi'i. Zakat itu ngenteni sak nisab, padahal sak nisab tijarah atau duit itu 84 gram. Nanti kula hitung 84 gram itu nak sak gram itu 300 sekitar 20 juta. Jadi kue tiap di duit 20 juta kok umure setahun. Nggih? Cara madhab saat ini kata Said Muhammad tiang-tiang alim pokoknya ngerti duit 20 juta kok umurnya setahun pokoknya 84 gram ya punya uang senilai 84 gram piro nih nak 1 gramnya 300 ribu pinten sekitar ini nanti kalau hitung sekitar 25 juta nge? 25 juta niku nak umurnya nganti setahun berarti zakatnya pinten 2% setengah nanti kalau hitung sekitar 625 nge? Nge? Lah anak 625 berarti kena di duit neng bank 100 juta berarti kan 4 nisab nggih berarti 4 pinten nisab iku setahunnya kudu mbok zakati 2% setengah ping 4 lho kula nate hitung niku zakat tuh pokoknya sedina 2000 tiang-tiang medhit tangga kula saiki do mari kok kata lho zakat kok 600 selawe cangkemmu utekku sing bener bener piye lho Gus zakat itu nak 600 selawe setahun itu berarti sedino ora ono 2000. Mergo setahun 300 widak dino. Iku nak 2000 wae wis 700. Pinten? 720. Artinya nak setahun zakat mau 600 selawe iku padha karo sedino 2000 iku jek akeh jajane anak sampean tuku pentol. Masa kok Gus beli zakat umur ae. Lha mulane pentinge wong alim di logika. Mula nak wong alim mati ku bumi ku horek perkarane ku wong alim sing di logika. Nak ora wong alim kan mikire kan tiap tahun selawe bayar 600 selawe ewu. Nak wong alim mikire gampang. Zakat iku 600 selawe berarti sedina gak nganti 2000. Mulane zakat haji ku murah. Haji sakniki reguler ku mok kenanya tahun kemarin tuh 43 juta. 43 juta nak wong umure 50 tahun kan wajibe pisan. Nanti kalau hitung sekitar 300 rupiah bono bora lho gitu sama saya hitung nak sedino sewu ping sakulan pinten 30.000 gitu 30.000 ping setahun pinten 300 widah SDGW 30 ping 10 pinten 90 gitu dihitung 10 bulan 90 kan 90 pinten nak buatnya nak sedino sewu kan 30 30 ping 10 pinten pinten? 300 kan? 300 nak umur 10 tahun. Tolong yuto, nak 20 tahun? 60. 6 yuto. Nak 40 tahun? 12 juta. Iku nak tak hitung 1000. Lah nak misale tak hitung sedina iku 3000. 3000 ping sak wulan? 90. 90 ping setahun? 100. Ya terus mbok pengno. Berarti anggap aja tiap setahun 1 juta, kan tak hitung 10. Nah 1 juta berarti tiap uang itu swidak tahun di duit. Swidak juta. Wes ngelangkai duit haji kan. Berarti wong melarat-marat sing rokok, iku sampean tetep dihisap pangeran. Wong mau ditabung ku kelar kaji. Paham ge. Lho boten mau cerita guling-gilingan, nek ora ana kewajibane pangeran larang ora ana. Maksudnya guling-gilingan ora ana kewajibane pangeran larang. Mergo wong kaji ternyata mau buta sedina 3000. Nek 5000 malah wis plus. Nek 10000 plus-plus. Paham ge. Jadi kira-kira sing sedina rokok ngopi tak 10000 iku kaji plus iku. Cuma pangeran maklumi wis kira kok ora oleh rokok kan ngono to. Bola-balik sing nyelametno iku pangeran maklumi. Nek cara matematika ora ana wong ora kelar kaji. Mergo nek nabung sedina 5000, 5000 ping sak wulan iku pinten? 150 ya. 150 ping setahun. 1 juta setengah ya. 1 juta setengah. Berarti nek ping 40 tahun wis mas widak juta kan. Lah nek wonge ora mati-mati nganti 80 tahun. Lha iki pentinge ulama. Ulama itu bisa menjelaskan kenapa haji dianggap tidak memberatkan karena setelah dikalikan kenanya per hari hanya 3000, 5000. Mulane ulama iku ora oleh ra omong kudu omong terus. Mergo wong terus sadar. Iki kathah yang melarat sadar, Mas Agus, berarti kula jemen dihisap. Kula nek esuk nggih ngopi rokok, dal kula melarat. Ya buka-buka ora. Wis pokoke kena rokok niati ngilangi stresmu. Ya iku ngibadah. Muga kena stres yo ngel-ngelo wong. Alhamdulillah, berarti halal ya, halal. Ngrepot, melarat kok nyang hukum. Cuma kenapa saya harus ngomong ini bedekne sadar nak kaji wek rokok iku larang rokok. Padahal nak wong lanang ngopi di selera sing 3 kilo dalane kok kuwatir ning kawasan istrine to. Iku malah piro iku? Ngopine misale 3000, senengane ning kawasan sing 3 kilo 4 kilo. Bayangno sing wong saleh lah ora usah ning gone mbok-mbokan sing wong saleh lah. Berarti jarake nak kopine 3000, rokoke 5000 wis 8000 ya. Jarak kilone entek bensin 2000. Berarti setiap hari iku dekne mbuak dhuwit piro? 10000. Wah, iku kaji plus-plus. Sampeyan takoki pangeran, kene apa ora kelar kaji? Melarat Gusti. Cek itungem sing mbok nggo ora jelas iku entek pira. Wong Nabi pangeran ngitung per miskola darah lho, semua sithik wae itungane. Meriang sampeyan. Dadi sing kena hisab ra kaji ku kabeh. Lha wong nemlane nek wong larat Jumatan kudu saf awal kene ya, mergo wakhijul fuqara wal masakin. Tapi masalahnya sing suga ya kaji pisan. Mulane sing Jumatan niku nek sing suga Jumatan wis srepet gitu dadi. Paham gitu dadi kula suwon wong munafik aja geman mbok cap saiki. Misalnya wonten tiyang mbok doni kula ya aja cap munafik. Kula sering ngelingno kiai-kiai. Aja geman pepeh kita kiai ku nek dibodoni terus nganggep wong sing bodoni ku munafik. Mergo kita ora jelas beneri. Nggih ora jelas napa? Beneri. Lah nek ora jelas beneri berarti sing bodoni ya ora jelas munafik. Yesus kita ku piye zaman akhir. Mulane bener Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika dia ditipu orang, terus ada penggemar beliau marah-marah mau membunuh orang yang menipu Abu Bakar. Jawab Abu Bakar, "Laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Hanya Nabi nak sing dibodoni, sing bodoni dadi munafik. Nak sing bodoni aku ora dadi munafik. Wis biasa wae. Jadi kamane jangan ada pengadilan ekstrim koyok pengadilan zaman wong bodoni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo Nabi mesti bener. Bukannya Abu Bakar bener ya bener, tapi tensinya ndak sampai orang boleh dibunuh karena bodoni sinten Abu Bakar. Apa meneh nak kados Sayyidina Utsman, kelasé duyo yo piye iki jajan. Wah, ono aman bodoni kok ping pindho, aman. Bodoni pertama wong sing nguyuh ning jero masjid. Bodoni kedua Utsman sing ditutuk. Tapi ya bareng wong ape ngadili Nu'aiman eling Kanjeng Nabi zaman sugeng nyifati Nu'aiman aja geman nglaknati caiku fa innahu yuhibbu wa rasulullah. Lha kula dikisah nyata tangga kula kathah sing kerja teng Malaysia. Niku suatu saat di kapal yang jurusan Malaysia itu hari Jumat ada Jumatan. Tangga kula sing ora termasuk salat Jumatan. Ana beberapa Cina gitu sing protes, wong kapale wong akeh digo Jumatan. Lha iku dijotosi sing Cina. Sing jotosi wong ora Jumatan.

Mergo luwih la ora kowe ngrasa berhak sadune wong alim al mukarram. Adune mbiyam. Yo ora ana pangeran ngono ora ana wis rasa ngono-ngono nan pokoke sadar. Lah yo mulane ndonga Allah marham ummata Muhammad. Jadi sehingga kita tahu sing nyembah Allah ora kowe tok. Sebagian nyembah itu malah gue masalah kayak wong Rohingya, wong Ceknya, wong gue nyembah pangeran, mimpin tahlil, mimpin toreko, nyembah ijek badi. Nah misalnya sebenarnya pangeran tako, heis nyembah sing badi, bek nyembah sing rugi, rene, kebiye jadi jawab. Mulanya banyak ulama sing tertutup karena jagani itu. Tapi sing terbuka ya baik, piye wae ngurmat umatin Nabi. Pokoke sebenarnya ujung ngukumi wong liya pun ngadul kula. Sing tak salam tempel akeh mbuarno iku urusane dhewe sing kira entek salam tempel ya mbuarno. Wis pokoke Salimah Sodri pokoke napa. Kula maca teng kitab wasiate Kanjeng Nabi teng ngene Anas. Ya Anas, kowe ora usah kakehan salat, kakehan poso. Sementing kowe tangi turu, wale safi qalbika ghisun ala hadin fafal. Sementing kowe tangi turu ora duwe rasa dengki blas ning wong Islam fafal. In aratta antum siya wa tusbiha walaysa fi qalbika ghisun ala hadin faf'al fa innahu min sunnati. Kowe sementing esok tangi turu gak diperasaan apa-apa mbek wong mukmin kok turunah ya ora diperasaan apa-apa mbek wong mukmin. Faf'al isi kula lakoni. Mulane kula seneng ngreso es dolanan mbek ana. Niki sering dilapuri, Gus. Desa mriki mujite kali, Gus. Mongko ana kiai tukaran. Kiai tukaran agak kena dinut, Gus. Ya jawaban kula, mosok ana tukaran nggih? Wah, malah seru le. Aku ora roh dhewe. Lah sing tukaran piro? Nggih kiai loro Gus masjid wetan mbek masjid kulon. Gak telu ta. Sinten? Lah kowe barang melu adu-adu ayo. Gak telu tambah kowe melu adu-adu ngono. Nggih kadang kiai sing wetan kulon ku piye wae kecelok ulama sering disuwani kiai sing wetan suwan. Wong kasuse lucu. Sama tak critani abot dadi kiai. Ada satu masjid misalnya tanah iku umumnya masjid pirang meter persegi. Misalnya 100 meter persegi. Niku jarene Mbah Riyen wakaf ning masjid. Walhasil wala-wala zaman sing digo bangunan 50 meter. Terus sing 50 meter luwihe iku gak jelas wakaf ta ora. Digoni anak putune. Digoni anak putune iku ya rabi ya kelon bareng. Lah, wong-wong kiai-kiai fikih iku protes, masjid kok digo kelon iku apa-apanan? Maksudnya wis diwakafno masjid kok digo rumah tangga artine rak digo kelon deh. Padahal masjid ora oleh digo wong junum. Dadi lapor kula-kula ya kaget. Gus teng desa niki ana masjid digo kelon. Kok selek-eleke masjid. Batinku rumangsaku sak gendho-gendhone wong ora ana wong kelon ning masjid. Bareng tak delok jebule ana tanah sing rung digo bangunan, nak cara warise rung diwakofno tapi cara masyarakat diwakofno. Lah nak diwakofno masjid tak berarti gawe omah ning masjid, berarti kelon ning masjid. Walhasil kiai-kiai fikih mutung terus gawe masjid. Langgar polwetan digo masjid. Lah desa kula terkenal kiai induk nak kawasan mriku narukan kuwi kunane niku ana sono kiai buyut-buyut kula kiai sowan. Sowan kula. Sebuti ke hukume masjid loro. Ya hukume serem. Mboten cara fikih sah ta ora lho. Kok cara fikih sah ta ora nek masjid loro ya ben to. Dadi serem sing kulon ya ana sing wetan ana. Lah mungkin ora sah bi. Nek kowe dirasa iki ya ora usah drengki wong, iki malah cuma tanam sah. Pulo sah cara fikih jek drengki malah rasa ta. Allah sing didelok watimu. Inna Allah Ta'ala la yang zuru ila suarikum wa sadikum walaki yang zuru ila kulubikum. Mulai mikir. Astagfirullah Gus, orang tetap rasa. Muga damai piye Gus? Kadung isin tapi Gus aduh. Ora damai kok isin bareng. Jadi kalau nuruti kon dene biasa saja. Kita ndak usah ikut konflik. Mergo nak tukaran wong loro iku jek biasa. Sing penting ora usah ping telu. Dadi mulane aku wis mung guyu. Jadi semua tentu masyarakat ilayah milik apa? Barang apik, weh, nak konflik, apa meneh barang? Elek. Antar bandar narkoba, yo tukaran. Kok antar kiai, tukaran. Antar pengurus masjid, tukaran. Tapi pangeran gua seneng sing tukaran masjid. Pangeran ni tukaran dalam permainan agama ni pangeran. Gua mau minum tapi cek barak nabi. Nyatane nabi ora kok terus gak ngregani aku, neng arepku kok minum. Nabi tidak pernah gitu. Wong nak eman takok iku nak minum joran. Wong aku kangen nabi, nak arah-arah nabi ngeluh. Nuaiman sing fase ku nak arah nabi ngeluh. Tapi nak arah minum ngeluh. Amun tiru lho, kula namung cerita. Oh, namung cerita betapa ngukumi wong kudu ideal ku kliru. Pun kula terus nang ngene terus niki ben sampean gak sering ngukumi wong liya napa munafik niku mawon sing kula di kepentingan niku mawon. Wa aksamulan padha sumpah sapa ngakeh billahi iklan Allah jahda imanihim lan banget-bangete sumpah wa yati hati kese banget-bangete sumpah lain amarta lamun perintah sira ing wong akeh bil jihad iklan perang lain amartahum la yakhrujunna yakti ini bakal metu sapa ngakeh kul latuksimu kul ngucap sira lahum maring para munafik latuksimu ora usah sumpah sira kabeh taatun ma'rufah taatun te taat ma'rufatun kang dikenal utawa kang nyata khairun lakum kul luwih apik kanggo kowe. Niki oleh maknani Imam Suyuti. Kowe ora usah munamuni sumpah nak diutus Nabi nurut. Atuk ora usah sumpah tapi prakteke nurut maksude. Ma'rufatun lin Nabi maring Nabi khairun wa apik mingko samikum tinimbang sumpah sira kabeh alladzi kang latu sadikuna kang ora benerno kabeh. Ora benerno kabeh fihi napa nggih. Fihi ing dalam qasam. Inna wa hasatamna wa ta'ala yuhibbun dat sing mirsani bima klan perkara ta'maluna kang nglakoni sira kabeh minto atikum sanging taat sira kabeh bil qauli kelawan pengucapan wa mukhalafatikum lan nyulayani sira kabeh bil fi'li klan penggawean. Kul ngucap sira Muhammad atiu nurutana sira kabeh Allah ing Allah wa atiu lan nurutana sira kabeh Rasulullah ing Rasul. Kowe iku kudu nurut Allah lan Rasul. Fa in tawallau. Mongko lamun emoh sira kabeh antaatihi sanging taat ning Rasul bi khatfi ihdata'in sangka ta tawallau. Khitabun khitab lahum maring kabeh fa inna ma alaihi mongko iku wajib ing atase Rasul. Rasul iku duwe kewajiban ma apa perkara khumila kang den bebani sapa Rasul minat tablighi sanging tabligh. Sementing nabi ya duwe beban rupane diwajibno tablighi. Wa alaikum lan wajib ngatasi sira kabeh maute opoe khumiltum kang den bebani sira kabeh mung taati sing taati Rasul. Maksude nabi ya di beban wajib nyampekno, kowe ya di beban wajib nurut. Nak jenenge urip iku padha-padha duwe beban. Lah di beban nabi luwih berat. Lah wis luwih berat kok ning swarga, jebule dibarengi wong-wong sing ora pati berat. Perkara sing seneng ya awur Kanjeng Nabi mlane dadi mlane enak dadi kaya ruhin-ruhin. Ora kudu alim, ora kudu apal Quran, ora kudu alim tahqiq kok pengumuman kedua. Dan para penggemarnya juga masuk lah pun bar menit. Fa innama alaihi ma khumila wa alaikum ma khumiltum. Wa in tuti ulam untuk sira kabeh ing nabi tahdadu mongko untuk petunjuk sira kabeh. Wa ma ala rasuli lan ora ana iku ing atase rasul ilal balahu kecuali nyampeno al mubinu kang jelas. Dadi tugase ulama nggih niru kanjeng nabi sing penting memberi penjelasan. Kados wau lho nggih sampean kula suwun ben dadi ibadah jenengan. Jenengan ambek wong awam kadang-kadang terang nonak kaji ku murah mergo nak 40 juta dibagi umur 60 tahun rata-rata orang tuh kan umur 60 tahun 40 juta dibagi 60 tahun tuh satu hari tidak sampai 3 ribu paling tidak menjadi kesadaran publik gak ada aturan agama yang memberatkan misalnya kados wau zakat itu sak nisab itu sekitar 25 juta itu wae wajib ngenteni nilai itu genep umur setahun. Jadi nak ana wong di 20 juta sesuk dadi 10 sisuke meneh dadi 20 dadi 100 gak nganti setahun tek iku ora wajib zakat mergo ora jenek sak taun. Lah anak 20 juta mau zakat 625 iku artine sedina gak sampai 2000. Paling ndak orang jadi sadar betapa agama ini ndak pernah memberatkan. Masih mahal uang sosial kita. Lha iku pentinge ana ulama. Jadi fa inna ma alaihi ma khumila wa alaikum ma khumiltu wa ma ala rasuli illal balaghul mubin. Lah nek misale orang protes. Nak ngopi kan ora rasane enak, Gus. Rokok ora rasane enak. Nak zakat enake ning ndi? Lho kita ya duwe gengsi, jenenge ngopi bayari kanca iku bangga. Wong fasik bayari wile iku bangga. Kenapa pas bayari pangeran ora bangga? Manusa iku duwe fitrah dijajakno karepe isin bayari iku bangga seneng. Artinya dalam keseharian ternyata kita bangga kan melakukan pengeluaran. Tapi pas kanggo Allah Rasul gak. Jadi omong kosong ngono bantah. Tapi kan ngetokno ora enak. Jare sapa wong ngene. Lho nggih kula roh karepe ruhin tah sering biaya kula karepe. Mergo wong ngono seneng ngekeki. Lho nggih. Sing nyata ngeten nggih. Wong paling tersinggung nak ngekeki ditolak. Mestine wong ngekeki ditolak ora seneng duwe balik. Tapi orang itu tersinggung nak ngekeki. Iku nunjukno wong mengeluarkan iku seneng. Dadi manungsa di fitrah sing waras. Lah ternyata zakat nak muk selawe pinten lho? 600 selawe berarti satu hari 2000. 2000 wae kenae wis pinten? 2000 kali 360 720. Faham nggih? Mulane penting pokoke ulama nerangno terus. Lah nak kaji plus mau sedina 5000 wis kaji napa? Plus. Mari plus-plus yang negatif ya kosan itu. Ini soalnya plus yang negatif. Lain mulanya wa ma'ala rasuli illal balaghul mubin. Mergo liwat dijelasno iki menjadi kita tahu betapa kewajiban haji, kewajiban zakat itu murah. Murah napa? sekali. Wa ma'ala rasulillah iku ora ana ngatasé rasul ilal balagh kecuali nyampeno al-mubinu kang jelas. Ayat tablighu tegese nyampeno al-bayyinu kang jelas walam. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi wa mintata kalimati.